Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada dua pertemuan yang lalu, kita sudah membahas beberapa adab salam. Sampai adab nomor berapa? 5. Berarti malam hari ini kita akan memasuki adab nomor 6. Dan adab nomor 6 ini termasuk sebuah masalah yang cukup sensitif. Dan kalau tidak berhati-hati, dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman yang efeknya kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu aturan salam dengan non-muslim. Aturan salam dengan non-muslim. Kita harus yakin bahwa ajaran Islam itu sudah membahas seluruh permasalahan, termasuk kaitannya hubungan dengan non-muslim. Akan tetapi, karena ketidaktahuan banyak orang tentang ajaran Islam tersebut, akhirnya muncullah dua kubu pemahaman yang bertolak belakang. Yang satunya terlalu berlebih-lebihan, yang satunya terlalu bermudah-mudahan. Dan fakta sejarah membuktikan, setiap ada muncul penyimpangan yang bernuansa berlebih-lebihan, selalu akan muncul penyimpangan yang bernuansa bermudah-mudahan sebagai bentuk respon atas penyimpangan yang pertama. Yang satunya tenggelam dalam dunia, yang satunya lupa dunia, sama sekali gak perhatian tentang hak-hak yang kaitannya dengan dunia. Selalu seperti itu. Nah, dalam hubungan dengan non-muslim pun seperti itu. Ketika ada orang terlalu bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan non-muslim, sampai kadang-kadang dengan dalih toleransi mengorbankan keyakinannya, bahkan sampai menganggap seluruh agama itu sama, pada-pada apik, Pada-pada benar semuanya menyembah Tuhan, walaupun Tuhannya beda-beda. Ketika muncul pemahaman seperti ini, yaitu pemahaman yang relatif suka mudah-mudahkan, menggampang-gampangkan, responnya muncul pemahaman yang mengerikan, yang berlebih-lebihan, yang menganggap non-muslim semuanya halal apanya, darahnya. Sehingga bom meledak di mana-mana, sampai di masjid pun meledak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi fakta sejarah membuktikan seperti itu. Setiap ada muncul penyimpangan yang berlebih-lebihan, akan muncul penyimpangan yang bermudah-mudahan, atau sebaliknya. Nah, terus yang benar yang bagaimana, Ustaz? Yang benar mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami itu, kata Allah, firman Allah Azza wa Jal, telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang pertengahan. Ekstrim ya enggak, ekstrim kanan enggak, ekstrim kiri juga enggak. Di tengah umat Islam. Berarti kalau di mana-mana kita jalannya di tengah. Jangan, kalau di jalan jangan di tengah. Kalau di jalan, di pinggir. Maksudnya di tengah itu apa, Ustaz? Di tengah itu maksudnya apa yang disebutkan oleh dalil, dan dalilnya sahih, itulah jalan pertengahan. Karena kadang-kadang kalau enggak dijelaskan seperti ini, ada sebagian orang, teman kuliah misalnya, kelihatan temannya ke masjid terus. Ada waktu sholat ke masjid, waktu sholat ke masjid. Lagi pertemuan, waktu azan izin ke masjid. Temannya komentar, kamu jangan terlalu ekstrim deh. Lu menjalankan ajaran Islam, sholat lima waktu dikatakan apa? Ekstrim, bukan. Ya, kamu ini ekstrim kanan ini. Lu sholat berjamaah di masjid ekstrim kanan bagaimana? Itu menjalankan ajaran Islam. Ya. Jadi jalan tengah maksudnya, itu bukan berarti jalan tengah itu tidak memihak kepada kebenaran, juga tidak memihak kepada kebatilan. Jadi abstain kalau kayak gitu. Bukan itu jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya adalah menjalankan Islam sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Itu maksud jalan tengah. Dan setiap aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya SAW mesti benar. Tidak mungkin apa? Salah. Kenapa, Ustaz, kita punya keyakinan seperti itu? Karena itu sumbernya dari zat yang maha benar. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini prinsip. Ya. Ini prinsip yang harus kita yakini semuanya. Bahwa apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, dan apapun yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, itu mesti benar. Dan ini prinsip kita sebagai umat Islam. Kalau enggak punya prinsip seperti ini, biasanya nanti praktek beragamanya itu goyang kanan, goyang kiri. Ini harus kita yakini. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasannya Al-Quran dan hadis Nabi SAW itulah wahyu. Wahyu yang bersumber dari Allah, dan salah satu nama Allah itu adalah Al-Haq. Al-Haq itu artinya yang maha benar. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Allah, baik secara langsung di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi SAW, mesti benar. Dan mesti maslahat. Mesti. Sedangkan yang menyelisih itu pasti keliru. Nah, sekarang masalah aturan salam dengan non-muslim itu sudah dibahas oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dulu kala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga berinteraksi dengan non-muslim. Di Mekah berinteraksi dengan siapa? Orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Di Madinah sama siapa? Orang-orang ahlul kitab. Ya, orang-orang Yahudi, ya. Jadi Nabi SAW, masalah berinteraksi dengan muslim itu bukan sesuatu yang baru. itu sesuatu yang pernah dialami sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana Ustaz aturan yang digariskan oleh beliau? Secara garis besar masalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum memulai salam terhadap orang Yahudi. Yang kedua Yahudi dan Nasrani dan non-Muslim. Yang kedua hukum menjawab. Dua masalah. Yang pertama adalah mulai mengucapkan salam, ketemu sama mereka, apakah diperbolehkan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah yang kedua, kalau mereka yang salam sama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah perlu kita jawab? Dan kalau kita jawab, bagaimana jawabannya? Dua masalah. Berapa masalah? Dua. Yang pertama, apa hukumnya kita mengawali salam kepada mereka? Mari kita kembalikan kepada sabda Nabi SAW. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." Jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jangan, la. Dan kalau ada kata jangan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka hukum asalnya berarti itu terlarang dan hukumnya haram. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama memandang itu makruh. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa fil mas'alati khilafun. Dalam masalah ini, yakni mengucapkan salam kepada non-muslim, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Fa madhhabu Syafi'i wa jumhuri ashabihi, madhhabnya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i, wa aktsaril ulama'i, dan mayoritas ulama secara umum. Jadi beliau katakan mazhabnya Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah kebanyakan, dan mayoritas ulama, annahu la yajuzu lil muslimi an yabtadi'a kafiran bisalam. Tidak boleh hukumnya untuk mengawali salam kepada orang kafir. Tidak bolehnya seperti apa kata beliau? Tidak bolehnya menunjukkan bahwa tidak boleh ini hukumnya haram. Berarti kalau kita ketemu sama orang kafir, sama orang non-muslim, pertama kali kita ketemu dilarang di dalam agama kita untuk mengawali mengucapkan Assalamualaikum, apalagi Assalamualaikum warahmatullahi, apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus nek ketemu gimana Ustaz? Itu teman satu kantor saya, itu tetangga saya, masa ketemu diem saja? Kita katakan, para ulama kita sudah menjelaskan itu. Di antaranya dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah karya Imam Ibn Muflih, dan juga kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, mereka telah menjelaskan, kalau memang diperlukan untuk menyapa, silahkan menyapa, kalau ada maslahatnya, dengan sapaan-sapaan selain Assalamualaikum. Apa berarti? Ya tergantung. Kalau pagi hari ya selamat pagi. Kalau siang hari ya selamat siang. Kalau malam hari ya good night. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Atau dengan sapaan-sapaan yang lainnya, apa kabar, Pak? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat. Enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan dipikir setelah kita mendengar hadis Nabi SAW tadi, kalau kita ketemu dengan orang non-muslim kita harus bersikap membisu. ketemu diem aja. Kita ini meneng-menengan apa sih jane? Boleh yang lainnya, ungkapan-ungkapan sapaan yang lain boleh. Cuman kalau salam, memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi melarang kita untuk seperti itu. Sudah. Berarti hukum asalnya tidak boleh. Nah, timbul masalah. Mimpin rapat di kantor, ada yang muslim dan ada yang non muslim. Membuka rapat gimana coba? Buka rapatnya gimana? Masa selamat pagi bapak-bapak, padahal di situ ada muslimnya. Mengucapkan assalamualaikum, di situ ada non muslim. Si kepriwen jajan. Ternyata masalah itu sudah dibahas oleh ulama kita. Dan nanti insya Allah kita akan jelaskan di akhir pembahasan tentang salam bahwa kitab para ulama itu kaya. Kaya maksudnya apa? Pembahasannya itu lengkap sekali. Cuman karena kita enggak mau baca. Sudah enggak mau baca, enggak mau hadir pengajian pula. Ya. Makanya banyak kita enggak tahu. Imam Nawawi mengatakan para ulama telah berijma'. Berarti sudah satu kata. Bahwa kalau di suatu majelis bercampur antara muslim dan non-muslim, maka diperbolehkan untuk mengucapkan salam. Kalau di majelis koktail, ada yang muslim dan ada yang non-muslim bercampur di situ, diperbolehkan berdasarkan ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Berarti kalau memimpin rapat gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu kan ijma, dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ada. Ulama itu enggak mungkin ijma kalau enggak pakai dalil. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah yang dituturkan oleh Usamah ibn Zaid rahimahullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiba himaran, alaihi ikafun tahtahu qatifatan fadaki tahtahu qatifatun fadakiyatun wa ardafa wara'ahu Usamah ibn Zaidin wa huwa ya'udu Sa'ad ibn Ubadah." Pada suatu hari kata Usamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik keledai. Keledai itu dialasi dengan pelana yang bersulam dari beludru. Nabi duduk di atas keledai dan di belakangnya membonceng Usamah bin Zaid. Naik keledai, di belakangnya bonceng siapa? Usamah. Dan ini ada pelajaran adab. Ada pelajaran adab di sini. Bahwa diperbolehkan kendaraan dinaiki lebih dari satu orang kalau kendaraannya kuat, kalau tunggangannya kuat, ya. Jadi Nabi SAW ketika melihat ini keledai bisa dinaiki dua orang, dinaiki sama dua orang, diperbolehkan. Ini pelajaran yang lainnya adalah tawadhu'nya Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW tidak merasa gimana-gimana kendaraannya belakangnya ditunggangi sama orang lain. Pelajaran yang lainnya, bagaimana Nabi SAW peduli dengan sahabatnya. Ketika ada orang yang jalan sama beliau, belakangnya kosong, kendaraannya dipersilahkan untuk numpang. Makanya yang punya motor, yang punya mobil, nganggur kursinya, ya. Kalau kita ngelihat ada orang panas-panasan, suruh naik. Kalau ceweknya cakep gimana Ustaz? Jangan. Nanti timbul apa? Timbul fitnah nanti. Itu loh yang bambah itu loh, yang sepuh-sepuh pakai teken kok gak dinaikin. Saya heran ini ada udang di balik. Ada udang di balik batu ini. Naikkan. Ya. Kalau kosong naikkan. Suruh naik belakang. Dapat pahala insya Allah. Sudah. Nabi SAW naik keledai bareng dengan Usama. Beliau akan menjenguk salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Ubadah. Taib. Hatta marra fi majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikina wa abadatil awthani wal yahud. Kemudian Nabi SAW di tengah jalan lewat. Ada orang lagi duduk-duduk di situ. Dan di situ macam-macam nyampur. Ada kaum muslimin, ada kaum musyrikin, penyembah berhala, ada orang Yahudi. Jadi beliau SAW naik keledai dengan Usama. Kemudian ketika akan menuju ke tempatnya Sa'ad ibn Ubadah, lewat ada orang lagi pada duduk-duduk. Di situ ada Yahudinya, ada musyrikinya, ada musliminnya, ada juga. Dan di situ ada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Siapa itu? Jedengkotnya kaum munafikin. Lengkap sudah. Munafiknya ada, Yahudinya ada, musyriknya ada, muslimnya ada. Taib. Falamma ghasyiyatil majlisa ajajatud dabbati khammara Abdullah ibnu Ubay anfahu biridaihi thumma qala la tughabbiru alaina. Ketika Nabi lewat, namanya keledai, kadang-kadang mungkin ada debu yang berterbangan sedikit. Abdullah bin Ubay, dedengkotnya kaum munafikin, langsung nutupi apa? Nutupi hidungnya. Nutupi hidungnya ya dengan kain, dengan selendang. Kata dia, jangan kalian itu ngebuli kami dengan debu. Dengan ketusnya Abdullah bin Ubay mengatakan seperti itu. Bagaimana Nabi SAW membalas ucapan Abdullah ibn Ubay? Usamah bercerita, fasallama alaihimun nabiyyu SAW thumma waqaf. Maka Nabi SAW pun mengucapkan salam kepada mereka. Ini dalilnya. Dalilnya diperbolehkan mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang di situ campuran muslim dan non muslim. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Ya, dan ketika Nabi SAW mengucapkan salam, Nabi SAW tidak assalamualaikum slim, hanya dipanggil muslim, enggak. Pada itu ngumpul semuanya. Nabi SAW assalamualaikum, mengucapkan salam. Thumma waqafa, kemudian beliau berdiri. Fanazala, turun dari dari tunggangannya. Fada'ahum ilallahi wa qara'a alaihimul Qur'an. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian Nabi SAW dakwahi mereka sambil baca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti boleh enggak? Boleh. Lega ini. Yang mimpin rapat lega. Tapi, ada tapinya. Apa Ustaz tapinya Ustaz? Di situ kan ada non muslim Ustaz. Berarti kita dong salam sama mereka. Padahal tadi di atas katanya enggak boleh salam. Imam Ahmad pernah ditanya. Qila lil Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah. Nu'amilul Yahuda wan Nasara wa na'tihim fi manazilihim wa indahum qaumun muslimun. Assallimu alaihim. Wahai Imam Ahmad, kami ini punya tetangga orang Yahudi dan Nasrani. Kami bermuamalah dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Kadang-kadang kami datang ke rumah mereka, di situ ada kaum muslimin. Apakah saya mengucapkan salam kepada mereka, di situ ada muslim, ada Yahudi, ada Nasrani? Qala na'am. Apa na'am? Ya. Tanwi salama 'alal muslimin, tapi kamu niatkan salam yang kamu ucapkan itu kamu tujukan untuk kaum muslimin. Berarti niat di mana? Di hati. Makanya tadi saya katakan enggak perlu assalamualaikum slim. Orang assalamualaikum. Enggak ya. Tapi assalamualaikum sudah niatnya di dalam hati ditujukan kepada siapa? Kaum muslimin. Ini adalah masalah yang pertama, yaitu masalah memulai mengucapkan salam. Masalah yang kedua, apa tadi? Menjawab. Nah, ini kalau misalnya orangnya itu nyalami kita, Ustaz. Pertama kali dia mengucapkan salam kepada kita, bagaimana Ustaz kita menjawabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan pula. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi." Seandainya ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengucapkan salam kepada kalian, faqulu, maka jawablah, wa alaikum. Apa jawabnya? Wa alaikum. Tok Ustaz, iya, hadisnya kayak gue, masa tok tabai? Hadisnya kayak gitu, wa alaikum. Jadi kalau misalnya ada orang, assalamualaikum, pak, waalaikum. Si keperiwa, waalaikum, kandar keperiwa. Ya gimana mau seperti itu aturannya? Mau digimanain? Ya. Itu aturan dari Nabi SAW. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Ada sebagian ulama membolehkan waalaikumsalam. Ada sebagian ulama. Akan tetapi hadis yang saya bacakan tadi sangat apa? Sangat gamblang. Sangat tegas menyampaikan bahwa jawabannya ya cukup apa? Waalaikum. Kok kayaknya mandan kepriwe anurung biasa. Mulane dibiasakan men biasa gitu loh. Ini adalah dua permasalahan yang kita bahas. Ini adab di dalam etika salam dengan non muslim. Jadi intinya yang pertama, mengawali salam kepada non muslim boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau non muslimnya di situ campur dengan siapa? Muslim, maka kita tetap salam seperti biasa, cuman diniatkan ditujukan kepada siapa? Kepada muslim. Kemudian ada kemudian kalau kita disalami sama mereka, maka kita cukup menjawab dengan waalaikum. Itu adab yang keenam. Yang ketujuh. Di antara adab salam yang diajarkan dalam agama kita adalah disunnahkan untuk mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Disunnahkan untuk mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Dan ini adalah kebiasaannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jabir radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim." Kalau kamu masuk rumahmu, di dalamnya ada keluargamu, ada istrimu, ada anak-anakmu, ucapkan salam. Tahiyatan min indillah. Salam itu adalah ucapan penghormatan yang sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyibatan mubarakah. Penuh berkah dan sangat baik. Makanya kan kemarin saya katakan, aneh sebagian orang kalau mau bertamu, salam. Kalau mau masuk rumahnya orang lain, salam. Masuk rumahnya orang, masuk rumahnya sendiri, tidak salam. Kan rumahnya dewek iki. Bukan masalah umay dewek. Salam itu kan doa. Subhanallah, kita doakan rumahnya orang lain supaya barokah. Rumahnya sendiri, tidak pernah didoakan. Pantesan kalau masuk rumah, hawanya panas. Masuk rumahnya orang lain, hawanya dingin karena didoakan. Nungumai wong liya bisa betah berjam-jam, nungumai dewek, kurgo mangan, karo turu, terus lunga maning. Karena gak pernah didoain. Istrinya juga sama, anak-anaknya apalagi, gak pernah dicontohin yang baik sama orang tuanya. Manfaatnya apa Ustaz mengucapkan salam? Tadi doa. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya. Nabi SAW menyebutkan thalathatun kulluhum dhaminun ala Allahi azza wa jal. Kita lanjutkan habis adhan insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Manfaat dari salam ketika kita masuk rumah, sebagaimana yang tadi kita awali hadisnya, adalah sabda Nabi SAW, thalathatun kulluhum dhaminun ala Allahi azza wa jal. Ada tiga manusia, ada tiga orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata di situnya ditanggung. Ditanggung ini kan kalimat yang sifatnya masih umum. Ditanggung apanya? Semuanya. Ditanggung rizkinya, ditanggung keamanannya, ditanggung keselamatannya, ditanggung keberkahannya, ditanggung semuanya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga orang yang bakalan ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tiga orang itu, wa rajulun dakhala baitahu bisalam. Salah satu di antara tiga orang itu adalah seseorang yang masuk ke rumahnya dengan salam. Masuk ke rumahnya, lihat. Di sini Nabi enggak mengatakan masuk ke rumah orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan masuk ke rumahnya dengan salam. Ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Apanya Ustaz? Ya keamanannya, ya kenyamanannya, ya rizkinya. Jadi nyung bludas-bludus mlebu omah salam, rizkinya semene bae, Ustaz. Kerja apa ora? Ustaz, saya sudah salam, Ustaz. Tapi tadi malam kemalingan, dikunci apa ora omah? Jadi bukan hanya sekedar kita salam, kita harus ikhtiar untuk keamanan dikunci. Rizki bekerja, ya, itu harus. Dalam agama kita itu tidak mengenal istilah ya wislah pasrah baik, ora kerja, ya mangsane udan duit ya, udan duit. Bukan seperti itu agama kita. Kita disuruh berusaha, ikhtiar. Masalah hasil nanti kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik. Sudah. Nah sekarang kasus gini Ustaz, kalau kita mau masuk rumah, ternyata rumah kita kosong Ustaz, gak ada orangnya. Istri lagi pergi, anak-anak lagi pada sekolah, istri lagi pengajian apa ke pasar, anak sekolah, kita pulang gak ada orang di rumah Ustaz. Kita salam apa enggak Ustaz? Salam enggak? Sing disalami siapa? Kita tetap salam. Tetap salam. Kenapa Ustaz? Karena di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 61. Surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam surat An-Nur ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan." Kalau kalian masuk ke suatu rumah, "Fasallimu ala anfusikum." Ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ketika enggak ada orang enggak apa-apa salam. Terus buat siapa Ustaz? Buat kita sendiri. Assalamualaikum, kembalinya kepada kita. Kalau enggak ada orang di rumah terus ada yang jawab gimana Ustaz? Ya kebenaran mau karena sengenteni. Ya mungkin makhluk lain. Ustaz berarti ada jinnya. Ya mungkin saja. Tapi kan jawab salam berarti kan pertanda jinnya jin apik, enggak ganggu ya. Ya mudah-mudahan enggak lah. Nanti malah enggak bisa tidur. Ya. Tetap. Jadi kalau misalnya yang kos-kosan ya, ya mahasiswa masih ngekos, enggak ada orang assalamualaikum. Ya. Terus masa ucapannya sama Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengajarkan, kata beliau, ada redaksi khusus. Ada redaksi salam khusus untuk masuk rumah yang enggak ada orangnya. Redaksinya kayak potongan dalam tasyahud kita salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Apal ya? Apal. Itu kan potongan dari tasyahud kita. Setelah kita assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, terus assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Artinya apa? Assalamu alayna, keselamatan semoga terlimpahkan kepada kami. Wa ala ibadillahis salihin, dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Ya, seluruh hamba Allah yang soleh, kata sebagian ulama, baik itu yang di bumi maupun yang di langit. Yang di bumi siapa? Manusia dan jin. Jin ada yang soleh? Ada. Dalam surat Al-Jin, Allah menjelaskan perkataan orang-orang kaum jin, wa anna minna salihuna. Ya. Ada di antara kami yang soleh, kata jin. Jadi sama kayak manusia, ada yang baik, ada yang jelek. Jin juga ada yang baik, ada yang jelek. Yang jelek itulah yang namanya setan. Bapaknya setan namanya iblis. Bukan belis. Namanya iblis. Itu apanya? Nenek moyangnya. Ya, nenek moyangnya setan. Ini adab, dua adab yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga pada pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.